Ustaz, kalau kita memakai obat untuk memperlebat menumbuhkan jenggot, apakah boleh? Bagaimana kalau obatnya ada alkoholnya? Saya ingin memperlebat jenggot. Dan apakah boleh jenggot dirapikan atau dibentuk agar terlihat rapi di wajah? Ustaz, jadi kumis yang di bawah bibir itu boleh dicukur, termasuk kumis itu. Ana fikir jenggot. Baik, khair insyaAllah. Boleh saja pakai. Karena ingin menjalankan sunnah Nabi, boleh. Tidak ada masalah. Yang jadi masalah. Jadi kita meletakkan sesuatu dari hal-hal yang halal, tidak ada masalah. Alkohol termasuk tidak masalah sebenarnya. Alkohol termasuk tidak apa-apa. Karena dia konsumsi luar. Sama hukum menggunakan alkohol parfum. Boleh dalam Islam. Gitu kan, kalau di luar tidak masalah. Yang tidak boleh kalau masuk ke dalam tubuh. Karena dia najisnya secara maknawi. Maksudnya apa? Najis zatnya tidak menajiskan. Itu yang dimaksud. Jadi tidak ada masalah. Tapi kalau saran saya menggunakan yang jauh dari alkohol juga ada banyak kan gitu. Karena alkohol itu biasanya memutihkan bulu. Gitu kan? Makanya kalau Anda atau antum pakai minyak wangi yang beralkohol, usahakan jauhi rambut, jauhi jenggot. Itu karena mempercepat warna putih. Mempercepat warna putih alkohol itu. Maka saya sarankan jauhi. Karena jangan nanti semangat tumbuh jenggot pas tumbuh putih kan sayang. Umurnya masih 20 tahun.